kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kita ambil penjelasan dari kitab Subulus Salam ala Syarhi Bulughil Maram. Beliau mengatakan anhu, yaitu an Abi Hurairah. Nah, di sini terjemahannya dari Ali malahan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi menurut Imam As-San'ani rahimahullah di dalam kitab Subulus Salam, bahwa anhu maksudnya di sini adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Imam As-San'ani tidak terlalu banyak, cuma menambahkan itu saja, karena kata beliau taqaddama fihi al-kalamu walau ata bihi al-musannif ba'da awwal hadithin fil bab lakana sawab. Kata beliau, kalau seandainya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan atau mendatangkan hadis ini pada hadis pertama setelah di dalam bab, maka ini lebih baik, kata beliau seperti itu. Artinya secara penertiban Imam As-San'ani rahimahullah kurang setuju dengan apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Bulughul Maram dalam hadis ini. Baik. Kemudian kita ambil dari Syarah Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, yaitu yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu taala. Disebutkan di sini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin. Bersin maksudnya adalah zafirun mufaji' qawi yakhruju an tariqi qasbatil anfi duna iradati syakhs, yaitu zafir, hembusan yang tiba-tiba datang dan kuat keluar dari jalan dalam hidung tanpa ada keinginan seseorang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bersin maksudnya seperti itu, dan kita mengetahui arti bersin. Kemudian Imam atau Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu taala mengatakan dianjurkan untuk orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? An sahala khurujal abkhirah min jismihi, yaitu ketika, karena dengan bersin Allah Subhanahu wa taala memudahkan keluarnya abkhirah, yaitu virus-virus dari badannya yang menyebabkan seseorang nantinya kalau ada virus tersebut di dalam badannya maka dia akan sakit. Kemudian makanya setelah itu orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Kemudian setelah itu orang yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah, ya. Orang yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah. Kenapa? Karena ini sesuai dengan keadaan dia yang sudah diberikan keselamatan di dalam tubuhnya. Kemudian setelah itu orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah dan kemudian mendengar orang lain mengucapkan yarhamukallah, maka dia menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum, sebagai bentuk balasan doa atas doa orang lain. Nah, dan ini hampir sama dengan salam. Jadi kalau seandainya ada orang menyalami kita, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan ada orang yang mendoakan kita yarhamukallah, maka kita menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu taala, disebutkan di dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah, Al-Adab Asy-Syar'iyyah, bahwa Ibnu Hubairah rahimahullahu taala berkata, "Idza atasal insan istudilla bidzalik ala sihhati badani wa jaudati hadmih wa istiqamati quwwatih fayanbaghi an yahmadallah. Jika seorang bersin, maka diambilkan dari bersinnya tersebut bukti kesehatan badannya, kemudian kebagusan kondisi tubuhnya, kemudian kekuatan tubuhnya, ya. Maka pada saat itu dianjurkan dia untuk mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, setelah itu di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan innallaha yuhibbul 'utas wa yakrahu at-tatha'ub, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Kenapa? Karena kata Imam atau Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, karena al-'utasu yadullu ala khiffati badanin wa nasyab, yang artinya orang yang bersin itu menunjukkan kepada ringannya tubuhnya dan kemudian semangatnya dia. Sedangkan orang yang menguap yadullu ghaliban ala thiqaril badan wa imtila'ihi wa istirkha'ihi, yang artinya orang yang kalau nguap itu berarti kebanyakan menunjukkan badannya berat, badannya gemuk, badannya ingin selalu istirahat karena saking gemuk, saking beratnya. Nah, ini bahibah. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Bassam rahimahullahu taala ataupun Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha yuhibbul 'utasa wa yakrahu at-tathab, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Kata beliau al-mahabbah wal karahiyah mansarifani ila asbabihim, yang artinya rasa cinta dan rasa benci itu tumbuh dari sebab-sebabnya. Wadhalika anna al-utas yakunu min khiffatil badan wa infitahil masaa, yang demikian itu adalah karena yang namanya bersin itu karena ringannya badan, kemudian terbukanya racun-racun. Bi khilafit tasa'ub, berbeda dengan menguap. Fa innahu yakunu min ath-thiqal wal imtila', nguap itu disebabkan karena berat badan, penuhnya perut. Fal awwal yajlibu an-nashat lil ibadah, yang pertama menunjukkan yaitu bersih menunjukkan semangat untuk beribadah. Wasani yajlibul kasal wal futur, sedangkan yang kedua adalah mendatangkan malas dan juga lemah, ya, malas dan juga lemah. Oleh sebab itulah syariat Islam mensyariatkan barang siapa yang bersin maka dia dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah karena telah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li salamatil a'dha, karena sehatnya anggota tubuh. Wa li khifatil badan, karena ringannya anggota tubuh. Bidaf'il adza wasiqali minad dimagh, yaitu dengan menjauhkan keburukan dan juga berat pada otak. وَزَوَالُ مَوَادِ النَّزْلَةِ وَهَذِهِ كُلُّهَا مِنْ مِنَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَيُسْتَحَبُّ حَمْدُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَظَاهِرُ الْأَمْرِ الْوُجُوبِ وَلَكِنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٍ. Artinya, ini semua menunjukkan karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan dianjurkan untuk bersumpah, untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut. Dan kata beliau, Imam Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, yang terlihat dari perintah ini adalah kewajiban untuk mengucapkan alhamdulillah. Jadi orang bersin hajis, bersin kemudian dia diwajibkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Akan tetapi kata Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Tidak ada seorang ulama pun yang mengucapkan demikian. Maka ini menjadi kaidah dasar dalam beragama bahwa pendapat kita tidak akan pernah keluar dari ulama-ulama salaf terdahulu, di antaranya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kemudian para imam, kemudian para ulama setelahnya. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, fa haqqun ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitahu, maka wajib bagi setiap muslim yang mendengar ucapan bersin dan alhamdulillah dari orang yang bersin tersebut untuk menjawabnya. Ya, untuk menjawabnya. Hukumnya apa kalau begitu? Menjawab orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Imam Al-Qayyim rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah mengatakan, qala jama'atun min ulama'ina, sebagian sekelompok dari ulama-ulama kita mengatakan, inna tashfita fardun ain, sesungguhnya menjawab orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah hukumnya adalah fardu ain, wajib secara personal. Li'annahu ja'a bilafzil wudhu bilafzil wujubi sarih wa bilafzil haqqi dali alaih, karena dia datang dengan lafal wajib yang jelas dan dengan lafal yang benar yang menunjukkan akan hal tersebut. Nah, ini sebagian ulama yang mengatakan bahwa mengucapkan yarhamukallah atau yang disebut dengan tashmit kepada orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah, ada yang mengatakan itu adalah fardu ain. Ada yang mengatakan lagi dia adalah fardu kifayah. Dan ini dikuatkan pendapatnya oleh Ibnu Rushd, Ibnu Al-Arabi, dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama dari madhab Hanbali. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan wa huwa ar-rajihu min haitsu ad-dalil, dan dia adalah pendapat yang kuat dari sisi dalil, yaitu bahwasanya fardu kifayah menjawab dengan ucapan yarhamukallah bagi siapa yang bersin dan mengucap alhamdulillah, ini adalah hukumnya fardu kifayah, artinya gugur kewajiban apabila orang yang diperintahkan tersebut sebagian orang telah mengerjakannya. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan hadisnya tidak disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, bahwa sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala famihi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau bersin, maka beliau meletakkan tangannya ataupun kainnya di atas mulutnya, tangannya ya, ataupun kainnya di atas mulutnya. Nah, saya jadi ingat masalah tadi, apa? Masalah menguap. Kita kan di zaman pandemi COVID-19 ini, kalau keluar rumah terutama, maka kita menggunakan masker. Nah, apakah kalau orang menggunakan masker boleh dia menguap? Ya, boleh dia menguap. Karena kan kalau menguap itu ada beberapa makna. Yang pertama, dia itu dibisiki oleh syaitan. Yang kedua, dia terlalu kenyang, terlalu gendut. Ya. Nah, ini. Nah, sekarang kalau seandainya dia dalam keadaan pakai masker, apakah harus ditutupi juga atau tidak? Wallahu alam, tetap ditutupi. Lihat di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atas, jika telah bersin salah seorang di antara kalian kemudian wada'a yadahu au thawbahu ala fami. Dia meletakkan tangannya atau pakaiannya di atas mulutnya. Nah, ini termasuk cara seseorang untuk bersin ataupun untuk menguap. Nah, kemudian Fadhilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam mengatakan tashmitul atis wa jawabuhu fardhu kifayah, yang artinya menjawab orang yang sedang bersin yang mengucapkan alhamdulillah dengan ucapan yarhamukallah, maka ini hukumnya fardhu kifayah. Dan ia adalah pendapat yang terlihat jelas di dalam mazhab Imam Malik. Kemudian ada yang mengatakan dia adalah sunnah. Dan ini adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi para ulama khilaf di antaranya, mereka ada yang mengatakan menjawab orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah dengan ucapan yahdikumullah yastaghfirakum, ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, kemudian juga pendapatnya Imam Malik dan yang lain-lainnya. Nah, ahibati hafizakumullah taala, sekarang kita masuk ke dalam hadis yang selanjutnya. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadukum ahadun minkum qa'iman. Akhrajahu Muslim. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. La yashrabanna, mungkin terjemahannya agak kurang, jangan sekali-kali di antara kalian minum sambil berdiri. Nah, hadis riwayat Imam Muslim. Kata para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oh tadi kita belum mengambil dari kitab Minhatul Alam dan juga dari kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, sepertinya tidak ada tambahan di dalam kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun dalam kitab Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Dr. Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan di sini arti alhamdulillah, karena kan apabila ada orang bersin maka dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Arti alhamdulillah adalah mengakui segala macam sifat sifat Allah yang maha sempurna, dibarengi dengan tauhid dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan, oh ini sudah tadi. Di sini disebutkan oleh para ulama rahimahullah, dinukil oleh imam atau oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwa apabila ada orang yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, tetapi alhamdulillahnya tidak terdengar, maka pada saat itu dia tidak menjawab. Alhamdulillahnya dia tidak terdengar, maka pada saat itu dia tidak menjawab. Jadi kalau ada orang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, kita tidak mendoakan yarhamukallah wa yahdikumullah yuslihu balakum. Nah, kemudian juga dijelaskan di dalam kitab Minhajul Alam, sebagian ulama berpendapat bahwa bahwa orang kafir jika dia bersin kemudian memuji Allah, maka tidak didoakan untuknya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi mendoakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, bahwa Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, "Kana al-yahud yata'atasuna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqula lahum yarhamukallah fa yaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum." Yang artinya orang-orang Yahudi kebiasaan mereka pura-pura bersin di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berharap Rasulullah SAW mendoakan mereka, yaitu yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, dan doa Nabi kabul. Tetapi maka Rasulullah SAW bersabda, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi boleh kalau seandainya orang kafir itu bersin kemudian memuji Allah, maka dia tidak didoakan mendapatkan rahmat, tetapi diucapkan untuknya yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, baik. Kemudian permasalahan selanjutnya, yaitu apabila bersinnya kurang lebih dari satu, bagaimana caranya? Apakah yang bersin tetap mengucapkan alhamdulillah, kemudian yang mendengar alhamdulillahnya orang yang bersin mengucapkan yarhamukallah? Maka di sini ada penjelasan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nabi, hadis riwayat Imam Muslim dari Salamah bin Al-Aqwa, bahwa beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan beliau bersin kemudian yarhamukallah. Kemudian orang tersebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersin, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yarhamukallah, kemudian bersin lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-rajulu mazkum, orang ini sedang pilek atau flu. Orang ini sedang pilek atau flu. Ada hadis riwayat Imam Abu Dawud, dan hadis ini lebih condong kepada mauquf, yaitu perkataan sahabat Nabi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sa'id berkata, la a'lamu illa annahu rafa'al haditha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yushammatul muslim idza 'atasa 3 marrat fa in zada fa huwa zukam. Kata Rasulullah sallallahu, kata Abu Hurairah, aku tidak mengetahui kecuali mengetahuinya kecuali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim memberikan tashmid jika bersinnya sebanyak 3 kali, maka apabila lebih daripada itu bersinnya, berarti dia adalah zukam, artinya penyakit yang ada dalam tubuhnya. Jadi batasannya cuma 3 kali batasannya cuma 3 kali. Mengucapkan hajis alhamdulillah, hajis alhamdulillah, hajis alhamdulillah. Habis itu, setelah itu orang yang mendengarnya tidak lagi mengucapkan yahdikum ya rahmukallah, akan tetapi orang yang mendengarnya mengucapkan al-mazkum, ar-rajulu mazkum, orang tersebut sedang flu atau filek. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, dianjurkan bagi siapa yang bersin untuk merendahkan suaranya dan tidak mengangkatnya agar tidak mengganggu yang lain, dan hendaklah dia menutup mulutnya, wajahnya, tangannya atau pakaiannya atau dengan sesuatu apapun saat bersin, ya. Jadi dianjurkan untuk memakai penutup kalau ingin bersin. Agar kalau seandainya dia tutup, maka tidak keluar dari mulutnya sesuatu yang jijik dianggap oleh orang lain dan menyakiti orang lain. Dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah SAW idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala jabhatihi wa khafadha aw ghadda min sawtihi." Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika beliau bersin, beliau meletakkan tangannya di tempat bersin atau meletakkan kainnya biasanya gitu, ya, di atas dahinya, dan dia merendahkan suara di hadapan orang tersebut. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah, tadi kita baca sudah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah sekali-kali." Nah, itu terjemahnya agak kurang. "Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri." Janganlah sekali-kali seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Baik. Kita ambil tafsir penjelasan dalam kitab Subulus Salam. Nah, ini sama yang dimaksud dengan anhu adalah Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi bukan Ali bin Abi Thalib, terjemahannya kurang. Ya, di sini yang dimaksud dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri." Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Kita ambil pelajaran dari kitab Subulus Salam. Hadis ini menunjukkan keharaman minum sambil berdiri, karena asal hukumnya pelarangan, dan pelarangan menunjukkan kepada keharaman. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, yaitu haram hukumnya minum sambil berdiri. Adapun jumhur ulama mengatakan terjadi khilaful aula, orang yang berdiri saat minum ini adalah menyelisihi yang lebih utama, ya. Dan sebagian yang lain ada yang berpendapat makruh. Taib. Kemudian di sana ada riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam. Aku pernah menuangkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari air Zamzam. Lalu beliau minum dan beliau berdiri tegak. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau minum air Zamzam sambil berdiri karena ada keperluan. Jadi yang dimaksud dan isyarat tersebut adalah karena ada keperluan. Di dalam Sahih Bukhari juga demikian, bahwa Ali bin Abi Thalib syariba qa'im. Beliau minum sambil berdiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Ali bin Abi Thalib minum sambil berdiri. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, "Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sebagaimana yang kalian melihat aku mengerjakannya." Ini menunjukkan bahwasanya diharamkan untuk meminum sambil berdiri. Kemudian di dalam hadis disebutkan falyastaqi, hendaklah dia memuntahkannya. Apa yang dia minum dari sambil berdiri, hendaklah dia memuntahkannya. Maka bagaimana ini? Maka kata Imam Subulus Salam, Imam As-San'ani, bahwa beliau menukilkan kesepakatan para ulama, ala anna hu laysa ala man syariba qa'iman an yastaqi wa ka'annahum hamalul amr aidan ala an-nadb. Kesepakatan para ulama bahwasanya tidak ada kewajiban bagi siapa yang minum untuk memuntahkannya, dan mereka mengatakan bahwasanya perintah tersebut menunjukkan kepada kesunahan. Ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan apabila seorang yang minum sambil berdiri falyastaqi, hendaklah dia muntahkan apa yang dia minum tersebut, maka kita katakan ini asal hukumnya haram, tetapi karena ada kesepakatan para ulama bahwasanya barang siapa yang meminum sambil berdiri maka hendaklah dia memuntahkannya. Jadi seakan-akan perintah ini dibawa kepada perkara yang sunnah. Nah, itu dari kitab Subulus Salam Syarah bi Syarhi Bulughil Maram. Kita ambil dari kitab Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam. Beliau mengatakan hadis ini menunjukkan larangan minum sambil berdiri, dan asal hukum larangan pengharaman. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan larangan sambil berdiri, dan asal hukum larangan adalah keharaman. Jadi seakan-akan Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam rahimahullah berpendapat bahwa asal hukum minum sambil berdiri adalah keharaman. Adapun jumhur ulama mengatakan bahwa minum sambil berdiri adalah perbuatan yang menyelisihi keutamaan, karena bertentangan dengan hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ma'i Zamzam, fa shariba wa huwa qa'im." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah menuang air kepada Rasulullah SAW berupa air zam-zam, lalu beliau minum sambil berdiri. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apabila sesekali ada hajat diperlukan, maka boleh untuk minum sambil berdiri. Nah, itu dari kitab Tawdihul Ahkam. Kita ambil dari kitab Fathu Dzil Jalalil Wal Ikram Syarh Bulughil Maram. Di sini Rasulullah SAW mengatakan la yashrabanna, jangan ia sekali-kali minum. Rabanna itu adalah nun taukid, sekali-kali, jangan sekali-kali minum. Ini menunjukkan penekanan larangan. Kemudian jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum. Minum di sini adalah keadaan, ya, keadaannya minum. Jadi seseorang tidak boleh berdiri minum sambil berdiri. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Taib, kemudian para ikhwah, ada pelajaran menarik juga dari hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwa syariat Islam laisat maqsuratan 'alal ibadat kama za'amahu ba'dhum, bahwa syariat Islam tidak terbatas pada perkara-perkara amaliyah, salat, puasa, zakat, haji. Iya, sebagaimana yang dikira oleh sebagian orang bahwasanya Islam hanya terbatas kepada puasa, salat, zakat, haji. Tetapi Islam juga mengatur sebagaimana mengatur hubungan antara hamba dengan Allah, maka Islam juga mengatur hubungan hamba dengan hamba. Nah, kita ambil dari kitab Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan. Beliau mengucapkan di sini bahwa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada tambahannya, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Maka barang siapa yang lupa, hendaklah dia muntahkan. Sebagian ada yang melemahkan hadis ini karena diriwayatkan oleh Umar bin Hamzah. Sedangkan Umar bin Hamzah di sini adalah, kata Imam Ahmad, ahadithu ahadith manakir, hadis-hadisnya banyak riwayat-riwayat yang mungkar, yaitu riwayat yang menyelisih hadis yang sahih. Kemudian An-Nasa'i mengatakan laisa bil qawi, artinya Umar bin Hamzah seorang rawi yang tidak kuat dan dilemahkan oleh Imam Ibnu Ma'in. Kemudian juga Imam Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in mengatakan salih laisa bidzak, Umar bin Hamzah ini perawi yang baik tetapi tidak terlalu kuat hafalannya. Nah, yang jelas sebagian ulama di antaranya Abdul Walid Al-Baji rahimahullah melemahkan hadis ini. Kemudian juga Al-Qadhi Iyad rahimahullah taala melemahkan hadis ini. Artinya kalau hadisnya lemah, ya pada saat itu tidak perlu untuk dimuntahkan bagi siapa yang minum sambil berdiri. Kemudian Fadilatul Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab Minhatul Alam fi Syarh Bulughil Maram mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim terlarang untuk minum dalam keadaan berdiri. Bahkan larangan ini sebagian ulama di antaranya Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan haram, yaitu tidak halal, berdosa apabila ada orang yang minta minum sambil berdiri, berdosa. Adapun jumhur, mereka berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan dia adalah makruh, ada yang mengatakan dia adalah perkara yang tidak disukai, yaitu minum sambil berdiri. Ada yang mengatakan bahwasanya boleh sesekali. Ada yang mengatakan bahwa hukum diharamkannya minum sambil berdiri terputus ataupun terhapus hukumnya dan seterusnya. Yang jelas terjadi khilaf di antara para ulama, dan Allahu a'lam, pendapat yang lebih menguatkan hati adalah bahwa hukum minum sambil berdiri diperbolehkan apabila ada hajat keperluan. Allahu a'lam. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.